نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Di bagian serah ini, insyaallah taala saya akan menyampaikan beberapa faedah dari penciptaan Adam atau Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Allah subhanahu wa taala melebihkan sebagian makhluk yang lainnya. Allah melebihkan satu hari di atas hari yang lainnya. Allah muliakan hari Jumat dengan sekian banyak kelebihan dan keutamaan. Di antaranya, pada hari Jumat Allah mencipta Adam. Pada hari Jumat juga Allah memasukkan Adam ke dalam surga, ke dalam jannah. Pada hari Jumat juga Allah mengeluarkan Adam dari jannah ke bumi ini. Pada hari Jumat juga terjadi yaumul qiyamah, terjadi hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta langit dan bumi beserta isinya dari makhluk-makhluk yang besar. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah mulai mencipta makhluk diawali pada hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. 6 hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Demikian Allah SWT berkehendak untuk mencipta makhluk yang ada di langit dan di bumi dalam 6 hari. Padahal Allah mampu untuk mencipta makhluk-makhluk itu semua dalam waktu yang sekejap. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah perkaranya apabila menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah kamu, maka ia pun jadi. Ketika Allah mencipta langit dan bumi beserta isinya pada 6 hari, bukan berarti Allah tidak mampu untuk mencipta mereka dalam sekejap. Allah mampu. Seperti itulah ketentuan Allah. yang padanya ada hikmah yang tentu Allah, hanya Allah yang tahu. Di hari yang terakhir, yaitu hari Jumat, dari 6 hari tersebut Allah mencipta Adam. Dan biasanya yang akhir itu yang paling pokoknya. Yang akhir, yang final itu yang paling utamanya. Makanya Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang akhir lebih baik bagimu dari yang awal. Sesungguhnya akhirat lebih baik daripada dunia. Dan dahulu dikatakan lakon itu menangnya Gary. Lakon itu menangnya Gary. Adam dari makhluk-makhluknya ada, beliaulah yang terakhir. Maksudnya terakhir dicipta dari makhluk-makhluknya ada. Bukan berarti setelah itu Allah tidak mencipta makhluk, bukan. Ini jenis manusia. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mencipta Adam alaihi assalatu wassalam, Allah menghabarkan kepada para malaikat bahwa Allah akan mencipta di muka bumi makhluk yang akan memakmurkan bumi. Para malaikat mengatakan, wahai Allah, apakah kamu akan mencipta di muka bumi makhluk yang akan membuat kerusakan? Sementara kami ini para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bertasbih dan mensucikan engkau ya Allah. Artinya kami para malaikat mensucikan engkau ya Allah dari segala kekurangan, dan kami tidak melakukan pengrusakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Karena Allah sudah berkehendak bahwa nanti Allah akan mengutus para nabi dan para rasul. Allah juga berkehendak untuk mensyariatkan jihad. Dan tentunya beberapa hikmah yang besar dari nanti diturunkannya Adam ke muka bumi ini. Maka Allah SWT mencipta Adam dari tanah liat, tanah lempung. Dan seperti itu Allah SWT Maha Kuasa. Mencipta Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Sehingga ketika orang-orang Nasoro mereka mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan. Karena apa? Karena yang namanya Maryam itu kan wanita yang suci, wanita yang menjaga kehormatan. Kok tiba-tiba punya anak, berarti ini anak Tuhan. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka yakini. Yang lebih ajaib, yang lebih aneh dari Isa adalah penciptaan Adam. Kalau Isa, dia punya ibu. Adapun Adam dicipta tanpa bapak, tanpa ibu. Allah mencipta makhluk dari unsur yang bermacam-macam. Ada yang Allah cipta dari cahaya, dari nur, seperti malaikat. Ada makhluk yang Allah cipta dari api seperti iblis. Ada makhluk yang Allah cipta dari tanah yaitu Adam. Allah Maha Kuasa untuk mencipta makhluk dari unsur, dari asal usul yang berbeda-beda. Allah cipta Adam dari tanah liat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Apapun yang Allah kehendaki, meskipun itu mustahil menurut akal kita, tetapi ketika Allah berkehendak, kekuatan apapun tidak bisa menghalanginya. Satu contoh. Kalau ada unta yang keluar dari batu, itulah untanya Nabi Shalih. Sementara unta-unta yang lainnya itu kan anaan dari unta kan. Adapun unta keluar dari batu, inilah untanya Nabi Shalih. Sebagai mukjizat tentang benarnya kerasulan Nabi Shalih alaihi assalatu wassalam. Apa yang manusia menganggap mustahil, kalau memang itu adalah kehendak Allah, pasti terjadi. Ketika Allah SWT mencipta Adam, dan Allah mengajari Adam nama-nama seluruh barang, maka Allah ingin menunjukkan kemuliaan Adam di hadapan malaikat. Setelah Nabi Adam diajari oleh Allah asma'a kulli syai', nama seluruh barang, kemudian Allah paparkan nama-nama itu, barang-barang itu kepada para malaikat. Tolong sebutkan nama-nama barang ini kalau kalian tahu. Kata para malaikat, subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah kau beritahu kepada kami. Ini para malaikat enggak ngerti nama-nama barang itu, sementara Adam mengetahuinya. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Kalau malaikat saja tidak malu untuk mengucapkan la ilma lana, kami enggak ngerti ya Allah nama-nama barang ini. Kenapa seorang ketika ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia tidak tahu, malu untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Malaikat saja enggak malu untuk mengatakan kami tidak tahu ya Allah. Padahal mereka adalah makhluk yang mulia. Rasulullah sendiri pernah ditanya oleh Jibril tentang kapan datangnya yaumul qiyamah. Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasya'il. Orang yang ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya dan anda wahai Jibril tidak tahu. Dahulu ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Ucapan saya tidak tahu. Ketika kita ditanya tentang satu ilmu kemudian kita tidak tahu, jangan segan, jangan malu untuk mengucapkan saya tidak tahu. Karena ucapan la adri, saya tidak tahu, adalah separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu karena apa? Bentuk rasa takutnya dia kepada Allah daripada dia ngomong sesuatu yang dia tidak tahu, bukannya pahala, bahkan dosa. Datang seorang dari Andalus ke Madinah. Andalus itu Spanyol dan Portugal di zaman sekarang. Datang dari orang barat sudah, apa dari Maghrib atau Andalus, ke Madinah untuk bertanya kepada Imam Malik. Dia diutus oleh kaumnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Imam kota Madinah. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu diajukan di hadapan Imam Malik, hanya beberapa pertanyaan dijawab. Orang tadi merasa heran. Jangan-jangan saya salah alamat. Jangan-jangan ini bukan Imam Malik yang saya tuju. Dia pun bertanya, anta Malik? Anda Malik? Qala na'am. Kata Malik, ya saya Malik. Imam Darul Hijrah? Ya. Imam kota Madinah? Kata Malik, Imam Darul Hijrah. Imam kota Madinah. Kata orang tadi, kenapa? Dari sekian pertanyaan hanya sekian yang ada jawab. Qala Malik, akhbir man wara'ak anna malikan su'ila faqala la adri. Tolong kasih tahu orang yang di belakang kamu. Tolong kasih tahu orang yang ngutus kamu. Bahwa Imam Malik ditanya, kemudian jawabannya tidak tahu. Seperti itu seorang mukmin yang takut pada Allah. Tidak memberat-beratkan diri untuk menjawab pertanyaan sesuatu yang dia tidak tahu. Jangan karena seorang dia ingin menjaga pamornya, menjaga nama baiknya, maka seluruh pertanyaan dijawab. Dahulu ulama mengatakan, orang yang menjawab seluruh pertanyaan yang sampai kepadanya, innahu la majnun, ini orang gila. Malaikat saja agak malu untuk mengucapkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak memiliki ilmu ya Allah kecuali yang sudah kamu beritahu pada kami. Malaikat tidak malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Ketika para malaikat tidak tahu, kemudian Allah memerintahkan Adam untuk memberitahu mereka nama-nama barang tersebut. Dan tentunya dengan cara yang seperti ini lebih jelas bagaimana Allah menampakkan mulianya Adam di hadapan para malaikat. Jadi Allah muliakan Adam itu dengan apa? Bila ilmi, dengan ilmu. Sehingga orang yang dia berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang memiliki ilmu agama akan diangkat derajatnya di dunia qabla al-akhirah. Kata Imam Syafi'i, man qara'a al-Qur'ana 'ala qadruh wa man hafidha al-haditsa qawiyat hujjatuh. Orang yang menghafal Al-Qur'an atau orang yang membaca Al-Qur'an, dia akan mulia kedudukannya. Dan orang yang menghafal hadis akan kuat pegangannya, akan kuat hujahnya. Man qara al-Qur'ana 'ala qadruh wa man hafidha al-haditsa qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an akan mulia kedudukannya. Untuk menjelaskan ucapan ini tentu butuh waktu yang panjang. Yang jelas bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di dunia dan di akhirat. Ketika Allah SWT memerintahkan Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama barang yang telah diberitahu oleh Allah kepada Adam, Allah pun mengatakan, bukankah aku tahu apa yang kalian tidak tahu? Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam. Ini juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan jenis manusia lebih mulia dari jenis malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami muliakan bani Adam. Lihat, Allah mencipta para malaikat. Mereka mengemban tugas yang beragam. Ada dari mereka yang ditugasi untuk mencatat amalan bani Adam. Ada dari mereka yang ditugasi oleh Allah untuk menurunkan hujan. Ada dari mereka yang ditugasi oleh Allah untuk meniup ruh. Ada dari mereka yang ditugas untuk menumbuhkan tumbuhan. Malaikat-malaikat mereka punya tugas yang beragam, di antaranya untuk mengurusi Bani Adam, mengurusi manusia. Tapi belum pernah kita mendengarkan ada manusia diutus oleh Allah untuk mengurusi malaikat. Ini menunjukkan fadlu al-insan alal malaikat, keutamaan manusia di atas malaikat. Ketika Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan pada Adam, dan di tengah-tengah mereka juga iblis, waktu itu orang yang solih bersama rombongan malaikat, sujudlah para malaikat. Karena para malaikat disifati oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak membangkang apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Sujudlah para malaikat kecuali iblis. Maka Allah SWT mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada orang yang aku cipta dengan kedua tanganku? Allah mencipta Adam dengan kedua tangan Allah yang mulia. Allah memiliki sifat yad. Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifatun dhatiyah wa sifatun fi'liyah. Sifat Allah yang berupa zat Allah, seperti tangan Allah, wajah Allah, mata Allah, kita menetapkan seperti apa adanya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tidak sama dengan makhluk. Kemudian kedua, sifatun fi'liyah. Sifat Allah berupa fi'il, perbuatan Allah. Seperti Allah mencipta, menghidupkan, mematikan. Ini sifatun fi'liyatun. Sifat berupa fi'il, perbuatan Allah. Iblis tidak mau sujud penghormatan kepada Adam dengan alasan ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih mulia dari Adam. Engkau cipta saya dari api, sementara engkau cipta Adam dari tanah. Subhanallah. Di sini justru menunjukkan lemahnya iblis, tidak punya apa-apanya iblis di hadapan Allah. Ketika seorang membanggakan di atas yang lainnya, menyombongkan di atas yang lainnya, justru dialah orang yang hina. Orang kalau punya itu enggak perlu pamer-pamer. Ya kan? Orang kalau memamerkan diri, bukti bahwa dia itu orang yang ya sebenarnya enggak mampu. Yang kedua, bahwa iblis telah menyombongkan terhadap perintah Allah. Yang ketiga, dari sisi mana api lebih mulia dari tanah? Apakah kita bisa membangun bangunan di atas api? Kita bercocok tanam di atas api? Atau kita membangun di atas tanah? Bercocok tanam di atas tanah. Manfaat tanah lebih besar daripada manfaat api. Ya. Api itu yang membakar. Sementara tanah itu, ya, keluar darinya tanaman dan tumbuhan yang bermanfaat. Dari si mana ya iblis kemudian mengatakan bahwa api lebih baik dari tanah. Lihat, ini diantara hikmah Allah mencipta Adam. Ternyata muncul apa yang tersembunyi pada diri iblis dari kesombongan. Sehingga barakallahu fikum, bermunculannya fitnah-fitnah di tengah-tengah dakwah Ahlussunnah. Beragam fitnah. Terkadang beberapa orang berjatuhan, semoga Allah menjaga kita semua di atas sunnah dan salafiyah. Justru bisa jadi ini li tamhisin nas, untuk menyaring siapakah orang yang benar-benar dia yuhibbus sunnah, mencintai sunnah dari orang yang tidak mencintainya. Siapa orang yang benar-benar tulus dalam membela syariat Allah dari orang yang dia bela adalah dunia atau harta atau kedudukan. Ujian demi ujian yang Allah timpakan tidak sunyi dari hikmah, tidak kosong dari faedah. Ketika Allah SWT mencipta Adam, sekian banyak hikmah, sekian banyak faedah. Ketika Allah menurunkan Adam ke muka bumi, padanya ada hikmah yang mendalam, karena Allah ingin mengutus para nabi dan para rasul. Allah mensyariatkan jihad, dan itu tidak akan terwujud di sorga. Tidak ada jihad. Karena Allah SWT sudah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Iblis menyombongkan, merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Ketika seorang menyombongkan dirinya, bukti bahwa dia orang lemah. Makanya orang-orang yang sombong nanti di yaumul qiyamah di padang mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala amsala dzurri yata'uhun nas. Orang yang sombong nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan di padang mahsyar, mereka seperti semut yang kecil yang diinjak-injak oleh manusia yang ada di padang mahsyar. Di saat orang ingin membesarkan dirinya, menyombongkan di hadapan makhluk, justru Allah balas dengan Allah jadikan dia makhluk yang kecil, yang hina, yang diinjak-injak oleh manusia yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Karena surga adalah darun thayyibah, negeri yang baik, yang tidak pantas untuk dihuni oleh orang yang seperti ini. Oleh orang yang punya jiwa yang kotor, punya sifat yang tercela. Diusirlah iblis dari surga. Bahkan Allah SWT memutuskan, memberi keputusan bahwa iblis akan kekal dalam api neraka. Ketika Allah SWT mengusir iblis dari surga, dan Allah memberi keputusan bahwa dia akan kekal dalam api neraka, maka iblis mengatakan, Rabbi fa'angzirni ila yaum yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tangguh. Jangan matikan aku ya Allah nanti sampai hari kiamat. Iblis minta supaya dipanjangkan umurnya, tidak dimatikan sampai hari kiamat. Karena iblis ketika divonis kekal dalam neraka, dia tidak ingin masuk neraka sendirian. Dia pun ingin agar nanti di neraka ada teman-teman yang akan menemaninya. Makanya Allah mengatakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan, sesungguhnya iblis mengajak golongannya agar mereka bersama-sama menjadi penghuni api neraka. Iblis meminta agar umurnya dipanjangkan, tidak dimatikan, kecuali nanti kalau kiamat kubro, kiamat yang besar sudah terjadi. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah mengatakan, innaka minal mudharin. Kamu termasuk orang yang dikasih tempo, kasih waktu, dipanjangkan umurnya. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Seorang muslim, seorang mukmin jangan sampai dia berkecil hati untuk memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengatakan, apa mungkin ya doa saya dikabulkan oleh Allah. Ya akhi, wahai saudaraku, anta muslim. Anda seorang muslim, anda lebih mulia dari iblis. Iblis saja memohon kepada Allah, Allah kabulkanlah. Ini seorang muslim. Ini seorang mukmin lebih mulia di hadapan Allah. Jangan pernah anda merasa berkecil hati. Jangan pernah anda merasa tidak mungkin doanya diterima. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Nah, kalau iblis saja memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya, untuk tidak dimatikan sampai yaumul qiyamah, Allah kabulkanlah. Anda seorang muslim. Tapi bukan berarti anda meminta kepada Allah, ya Allah jangan matikan saya sampai hari kiamat, ya enggak mungkin. Ya. Karena apa? Karena umur umat Islam ini umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang lebih dari itu. Kata Rasulullah, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur-umur umatku antara 60 sampai 70 umumnya. Dan jarang yang yajuzu dzalik, yang lebih dari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Adam istrinya, Hawa. Lagi-lagi keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala pun dipaparkan. Kalau Adam dicipta tanpa bapak, tanpa ibu, kalau Isa dicipta ada ibunya tanpa bapak. Dan lebih ajaib dari itu, Adam Allah cipta tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah SWT mengatakan, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Allah cipta Adam dari turab, dari tanah. Kemudian Allah katakan, kun, jadilah, maka Adam menjadi. Lah Hawa, istrinya Adam, Allah cipta dari tulang rusuk. Allah cipta dari apa? Tulang rusuk. Adam tenteram tinggal di sorga bersama istrinya. Seperti itulah, laki-laki butuh kepada wanita. Wanita butuh kepada lelaki. Masing-masing saling membutuhkan untuk tenteramnya hati, tenangnya jiwa. Laki-laki tanpa perempuan tidak akan tenang. Perempuan tanpa laki-laki pun tidak akan tenteram. Seperti itulah Allah SWT mencipta manusia. Berpasang-pasangan. Sehingga kemaslahatan hidup akan terwujud bersama. Ketentraman hidup akan dicapai bersama. Allah pun mewanti-wanti. Mengingatkan Adam. Wahai Adam dan Hawa. Kalian masuk dalam sorga. Makanlah, minumlah semau kalian di sorga ini. Dengan ya damai dan setosa. Tapi kalian berdua jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini, pohon tertentu. Pohon apa namanya? Pohon tertentu. Bukan pohon khuldi. Yang menamakan pohon khuldi kan iblis. Pokoknya pohon tertentu yang hanya Allah yang tahu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, oh itu pohon korma. Ada yang mengatakan pohon ini. Tapi semuanya tidak ada riwayat yang sahihah. Dan ini masuk pada pembahasan yang pohon apa ya yang Adam dilarang untuk datang untuk makan darinya. Ini sesuatu yang tidak perlu untuk kita dalami. Artinya nama pohonnya. Kalau pohonnya ya jelas ada ya kan. Namanya. Karena Allah tidak memberitahu kepada kita pohon apa. Ya kalau kita menyibukkan untuk mengorek-orek. Ya. Ini pohon apa ya? Ulama mengatakan ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Kalau kita ngerti enggak manfaat, enggak ngerti pun enggak akan madarat. Seperti ulama contohkan, anjingnya Ashabul Kahfi itu warnanya apa? Ada yang tahu warnanya merah, ada yang tahu warnanya putih. Sementara enggak ada riwayat, sudah. Kalau enggak ada riwayat, enggak usah kita nyebutkan apapun. Intinya pohon tertentu yang Allah Maha tahu, yang Adam dilarang untuk mendekat kepadanya. Kemudian sejak iblis diusir dari surga karena kesombongannya, maka iblis pun mengobarkan api permusuhan dan dendam kesumat kepada Adam dan Bani Adam. Dia pun berusaha untuk menipu Adam dan Hawa. Kata iblis, wahai Adam dan Hawa, Allah enggak melarang kalian berdua makan dari pohon ini, kecuali karena Allah khawatir mbok kalian jadi malaikat atau kalian akan kekal di sorga. Ya, siapa orang yang tidak ingin kekal di sorga, ya kan? Yang kalau makan tinggal ngambil, enggak perlu masak, enggak perlu nyari. Kalau minum tinggal ngambil, ya nikmat tanpa dia harus berusaha. Pohon yang Adam dan Hawa dilarang untuk mendekatinya dijuluki oleh iblis dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Di sini ada faedah, seperti inilah cara-cara iblis dalam menggoda manusia. Memberi nama-nama yang indah untuk kemaksiatan dan memberi nama yang jelek untuk ketaatan. Misalnya, hasil renten, riba, mereka beri nama bunga. Pezina, WTS, apa ya, ya kan? Orang beri nama kupu-kupu malam. Khamer, arak yang memabukkan, mereka mengatakan ya minuman persahabatan. Subhanallah. Mereka memberi nama-nama yang indah untuk kemaksiatan. Sementara untuk ketaatan mereka memberi nama-nama yang jelek. Orang yang taat beribadah misalnya di zaman sekarang, ini orang kok kayak hidup di zaman onta. Ini orang ya pokoknya diberi julukan-julukan yang jelek. Ini diantara cara-cara iblis untuk menggoda manusia. Padahal Allah sudah ingatkan, wala taqraba hadhihi syajarah, kalian jangan dekati. Kalian jangan dekati pohon ini. Oh, dekat saja enggak boleh, apalagi sampai makan darinya. Ternyata karena godaan iblis, Adam dan Hawa akhirnya makan dari pohon tersebut. Dengan seketika pakaian kemewahan yang mereka pakai langsung lepas hilang. Maka terlihatlah auratnya Adam dan auratnya Hawa. Mereka malu. Akhirnya mereka mencari daun-daun yang di surga untuk menutupi auratnya. Di sini ada faedah. Bahwa yang namanya kemaksiatan akan bisa melucuti kemuliaan yang disandang oleh seorang. Subhanallah, belum lama ini seorang anggota dewan ditangkap karena mencuri ya obat-obatan di rumah sakit. Anggota dewan yang mungkin ya gajinya lumayan kok ditangkap gara-gara mencuri obat-obatan di rumah sakit. Mencuri, lari dari kejar, kemudian ketangkap. Oh, ternyata anggota dewan. Dengan kemaksiatan yang tadinya seorang namanya ya hebat, kedudukannya mulia, langsung jatuh. Adam alaihi assalatu wassalam yang dimuliakan oleh Allah dengan sekian banyak kemuliaan, Allah SWT perintahkan malaikat sujud penghormatan kepada Adam. Allah SWT Masukkan dia ke dalam sorga yang di sana dia tinggal makan dan minum, tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, tidak akan kepanasan. Memakai pakaian yang mewah, kemudian dengan seketika ketika berbuat maksiat, lepaslah pakaian yang mereka kenakan, yang mereka pakai. Adam dan Hawa pun tersadar. Adam dan Hawa pun insaf bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa dan pelanggaran. Mereka pun berdoa, bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mendolimi diri kami ini dengan berbuat maksiat. Kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Maka Allah pun menerima tobat Adam dan Hawa. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak punya dosa. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi sangat keliru kalau ada orang katakan kita ini keturunan apa? Orang yang berdosa. Kalau yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, mereka sudah bertobat. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Coba kita bandingkan kemaksiatan iblis dengan kemaksiatan Adam. Kemaksiatan iblis dilandasi oleh kesombongan, sementara kemaksiatan Adam dilandasi oleh syahwat. Dua kemaksiatan ini beda. Kemaksiatan yang dilakukan oleh syahwat, besar kemungkinan orang akan bertobat dan orang akan sadar. Sementara kemaksiatan dilandasi oleh syubhat, oleh kibir, kesombongan, sulit untuk bertobat. Makanya ulama menjelaskan tentang ahli bid'ah lebih jelek daripada ahli maksiat. Kenapa ahli bid'ah tidak pernah merasa dirinya salah? Jika kapan mereka bertobat kepada Allah, sementara ahli maksiat hati kecilnya mengakui saya keliru, saya dosa, saya salah. Orang yang mengakui kesalahan dirinya besar kemungkinan akan bertobat. Dan menurut pengalaman para ulama, bahwa ahli bid'ah, orang yang punya pemahaman menyimpang, ketika dia beralih dari pemahaman menyimpangnya kepada pemahaman yang lainnya, akan jatuh pada yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Ya, orang yang sudah punya pemahaman yang menyimpang dari agama, kemudian dia beralih kepada pemahaman yang lain yang menyimpang, umumnya itu akan beralih kepada yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau dia tidak ditunjuki pada as-siratal mustaqim. Makanya dahulu dikatakan, ya, la taubata limubtadi'in. Tidak ada tobat bagi ahli bid'ah. Maksudnya, orang yang memiliki pemahamannya bid'ah sulit untuk tobat. Karena apa? Dia tidak merasa salah. Lihat mereka-mereka yang menyimpang dari dakwah salafiyah. Bukannya mereka dinasihati oleh masyayikh, mereka tersadarkan, ya kami salah, kami bertobat. Tidak. Dia mengatakan, ya syekh, apa salah kami? Subhanallah. Apa salah kami? Ini orang yang sombong. Pada dahulu ulama mengatakan, atau seorang ulama mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya ayubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan kesalahan saya. Ditunjukkan kesalahan saya, sehingga saya akan memperbaiki diri, saya senang. Daripada saya terus salah. Dosa yang dilakukan karena kesombongan, karena syubhat, sulit untuk bertobat, beda dengan dosa yang dilakukan karena syahwat. Kemudian ulama juga mengatakan, mana lebih besar dosanya antara orang yang meninggalkan perintah dengan orang yang menerjang larangan. iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud pada Adam, berarti ini menerjang larangan atau meninggalkan perintah? Meninggalkan perintah. Sedangkan Adam ketika makan dari pohon yang Adam dilarang darinya, berarti menerjang larangan. Ulama mengatakan lebih besar dosa orang yang meninggalkan perintah Allah daripada yang menerjang larangan Allah. Saya akan kasih contoh yang mudah saja. Lebih besar mana dosa orang yang tarikus sholah dengan orang yang sarik? Sarikul mal. Sarikul mal. Lebih besar mana dosa orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang mencuri? Pencuri. Yang mencuri harta orang. Mencuri berarti kan menerjang larangan. Meninggalkan sholat berarti meninggalkan perintah. Lebih besar dosanya orang yang meninggalkan perintah Allah daripada orang yang apa? Menerjang larangan Allah. Dosanya iblis lebih besar daripada dosanya Adam. Tapi sudah lebih besar itu yang enggak tobat, enggak sadar, enggak ngakui salah. Persis seperti ahli bid'ah, persis seperti ahli syubhat, yang mereka tidak pernah merasa keliru sehingga kapan mereka bertobat. Ya Syekh, apa salah kami? Ya, yang disalah-salahkan Syekhnya, yang disalah-salahkan para ulama, bukan dirinya. Ya. Memang kamu ini nabi apa maksum dari dosa? Mengatakan apa salah kami? Apa dosa kami? Ya. Kamu ini siapa? Ya. Nabi Adam saja ketika salah sadar. Orang yang rujuk kepada al-haq lebih baik daripada terus di atas kebatilan. Ya, ar-ruju' ilal haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Adam tersadarkan, Adam dan Hawa pun bertobat pada Allah dan Allah ampuni. Subhanallah. Inilah orang yang baik. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang baik adalah orang yang di saat berbuat salah dan dosa, segera tobat kembali kepada Allah. Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat kepada Allah. Allah pun menerima tobat mereka. Subhanallah. Ketika nanti di yaumul qiyamah, di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan dari kepala manusia, keringat bercucuran, terik matahari yang tidak terbayangkan. Mereka menunggu, menanti keputusan dengan penungguan yang sangat-sangat panjang. Manusia pun gelisah. Mereka pun mencari siapa orang yang sekiranya bisa berbicara di hadapan Allah untuk segera diputuskan. Karena dahulu dikatakan pekerjaan yang paling membosankan itu apa? Nunggu lah, ini nunggu di bawah terik matahari yang seperti itu, ya. Yang enggak tahu seberapa lama mereka tinggal di padang mahsyar. Manusia pun mereka bergerak kemudian menuju Adam alaihi assalatu wassalam. Mereka katakan, ya Adam, ya abal bashar, wahai Adam, wahai bapaknya manusia, tidakkah kau melihat apa yang menimpa kami dari kesulitan? Tolong berilah kami syafaat di hadapan Allah untuk segera diputuskan. Apa jawaban Adam alaihi assalatu wassalam? Nafsi, maksudnya saya sendiri sedang memikirkan nasib diri saya. Saya enggak mampu memberi syafaat. Saya dulu berbuat maksiat kepada Allah dengan makan dari pohon yang aku dilarang untuk mendekatinya. Subhanallah. Satu dosa yang sudah disesali, yang sudah ditobati dan Allah terima tobatnya, terus dia bawa penyesalannya sampai hari kiamat. Lah kita dosanya segudang, tapi kapan kita merasa berdosa? Kapan kita merasa bersalah? Satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam itu sudah ditobati dan Allah terima tobatnya, dibawa penyesalannya sampai yaumul kiamah. Memang baju yang rapat karena tambalan beda dengan baju yang rapat tanpa tambalan. Rapat sih, tapi untuk tambalan deh. Tembelan, ya kan? Adam alaihi assalatu wassalam membawa penyesalan sampai yaumul kiamah. Ini pelajaran berharga bagi kita sebagai anak cucunya. Satu dosa sudah berakibat fatal. Satu kesalahan sudah berakibat kenikmatan dunia dicabut. Yang tadinya di sorga diturunkan ke dunia, yang tadinya tinggal makan, minum enak kemudian dicabut. Ini di antara dampak negatif maksiat. Lah kalau ini satu maksiat, lalu kayak apa kalau orang setiap saatnya bermaksiat kepada Allah? Orang yang maksiat kepada Allah seperti apapun kemewahan hidup dia sandang. Sesungguhnya dhullul ma'siyati ala wujuhihim. Kehinaan terpampang di wajah mereka. Seperti apapun dia dikawal oleh pengawalan yang ketat. Memakai kendaraan yang mewah. Tapi kehinaan kemaksiatan terlihat nyata dari wajah-wajah mereka. Karena yang namanya kemaksiatan akan memunculkan zulmatun fil qalbi wa zulmatun fil wajhi wa dhiqun fil rizqi wa usrun fil amri. Kemaksiatan akan menjadikan hati ini gelap, wajah pun menjadi putuk, wajah tidak menjadi apa? Ya cerah. Rezeki sempit, perkara menjadi sulit. Berbeda dengan ta'ah, berbeda dengan ketaatan lakukan seorang mukmin, menjadikan sa'atun fi sadri wa nurun fil wajhi wa sa'atun fi rizqi wa yusrun fil amri. Wajahnya menjadi bersinar, hatinya pun berbinar, luas rezekinya dan mudah urusannya. Kemudian ketika Allah SWT mengusir Adam dari sorga, bukan berarti Allah SWT tidak akan mengembalikan Adam ke dalam sorga. Bahkan Allah akan kembalikan Adam ke dalam sorga dalam keadaan lebih baik sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Sesuatu kemuliaan yang didapat dengan upaya dan usaha yang keras tentu beda dengan yang tidak didapat dengan seperti itu. Sehingga jangan heran kalau ada penjelasan wanita solihah yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Karena wanita solihah bisa masuk surga itu melalui ujian yang berat di dunia. Ibadah-ibadah dilakukan, ya, berbagai macam rintangan ketika menjalankan ibadah dilewati semuanya berat. Berat mereka ini. Sehingga ada penjelasan bahwa wanita solihah yang di dunia ini kemudian masuk dalam surga nanti lebih cantik daripada bidadari yang dicipta seperti itu. Karena mereka wanita solihah di dunia ini menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan di saat mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Allah SWT sayang pada hambanya. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak punya dosa. Allah lebih senang menerima tobat hambanya lebih senang daripada seorang yang kendaraan beserta perbekalannya hilang di padang sahara. Iblis tidak mau bertobat. Iblis terus menyombongkan. Bahkan iblis mengancam untuk menggoda Bani Adam. Dan ancaman dari iblis ini bukan hanya hisapan jempol. Iblis buktikan dengan mengirim pasukannya, mengirim bala tentaranya. Digodalah manusia. Digiringnya mereka untuk masuk dalam perangkapnya. Sehingga terjatuhlah manusia ke dalam perangkap iblis. Setidaknya ada 6 langkah yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya untuk menjerat manusia, menjebak manusia ke dalam jebakan-jebakan iblis. Yang pertama, iblis menggiring manusia agar mereka mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba diajak, didorong untuk menyekutukan Allah. Kalau seorang itu diajak untuk menyekutukan Allah enggak mau, iblis enggak akan putus asa, masih ada cara lain. Diajak untuk melakukan kebid'ahan. Kebid'ahan dalam akidah, kebid'ahan dalam manhaj, kebid'ahan dalam ibadah, akhlak. Ya. Kalau diajak pada kebid'ahan enggak mau, iblis bukan berarti putus asa. Diajaknya dia untuk melakukan kabair. Melakukan dosa besar. Syirik enggak mau, bid'ah ya, dia tolak. Dosa besar ternyata juga dia apa? Mau melakukannya. Iblis bukan berarti putus asa. Didorongnya dia untuk melakukan shogair. Tahapan yang keempat. Melakukan dosa kecil. Ternyata diajak untuk melakukan dosa kecil tidak mau. Syirik gak mau. Bid'ah gak mau. Dosa besar gak mau. Dosa kecil gak mau. Bukan berarti putus asa. Tahapan berikutnya akan digoda untuk menyibukkan dengan perkara yang mubah sehingga melalaikan yang wajib atau yang lebih afdol. Sibuk misalnya karena ingin mencari makanan yang lezat, akhirnya gak sholat jamaah. Sibuk dengan perkara mubah, akhirnya ninggalkan taklim. Ini termasuk godaan iblis loh. Masuk dalam jebakan iblis. Kadang orang gak merasa kalau di sini. Kalau ini pun bisa dilewati, iblis bukan berarti sudah putus asa. Tahapan berikutnya, yang keenam, seorang didorong untuk berbuat amal solih. Iblis ngajak amal solih, tapi amal solih yang faedahnya sedikit agar dia terlupakan dari amal solih yang faedahnya apa? Besar. Disuruh untuk menyibukkan diri dengan amalan yang misalnya di sana ada 2 amalan yang bisa dia lakukan. Yang A pahalanya 10, yang B 100. Disibukkan untuk ya, yang 10 saja, jangan sampai yang 100 pahalanya. Sampai segitu bayangkan. Didorong untuk beramal, tetapi amalan yang pahalanya sedikit agar dia meninggalkan yang pahalanya banyak. Kalau ini pun gak mampu, sekarang pakai jurus pamungkas. Seluruh upaya gak mampu. Sekarang iblis akan menerjunkan bala tentaranya minal jinni wal insi. Seluruh tentara berkudanya, tentara berjalan kakinya dari manusia dan jin untuk menyakiti orang tadi. Dan ini enggak ada, enggak mungkin seorang selamat dari yang seperti ini. Ya. Diajak pada kesyirikan menolak, diajak pada kebid'ahan menolak, diajak kepada dosa besar menolak, diajak pada dosa kecil menolak, diajak kepada menyibukkan perkara yang mubah. Ya. Berlebihan dalam perkara mubah sehingga meninggalkan yang lebih ya, satu yang wajib, dia pun menolak. Kemudian juga diajak untuk menyibukkan dengan amalan yang paling sedikit sehingga dia lupa dengan yang paling besar, pun menolak. Maka iblis pun menggunakan jurus pamungkas. Ajlabu alaihi bi khaydihim wa rajilihim. Iblis akan menerjunkan bala tentaranya untuk menyakiti orang tadi, baik dari kalangan jin atau kalangan manusia, seluruh pasukan pejalan kakinya dan pasukan berkudanya. Seperti itu langkah-langkah iblis dalam menggoda manusia. Tidak ada yang selamat dari godaan mereka kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena mereka melihat kita dari arah yang kita tidak melihat mereka. Ibaratnya kalau kita perang dengan iblis. Iblis tahu kita, bisa bidik kita, kita enggak ngerti iblis. Kan sudah kalah set ya kan. Tapi ingat, kita berlindung pada zat yang melihat mereka dan melihat kita dan mengatur jagat raya dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum. Setan atau iblis melihat kalian, setan dan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Tapi kita tetap lindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari godaan iblis. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Demikianlah kisah singkat antara kisah singkat dari penciptaan Adam alaihi assalatu wassalam. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, bahwa Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Apa yang mungkin menurut akal kita mustahil, tapi kalau Allah mengendaki, kekuatan apapun tidak bisa menghalanginya. Allah mencipta Adam dari tanah, Allah mencipta iblis dari api, Allah mencipta malaikat dari unsur nur cahaya. Kemudian faedah berikutnya, janganlah seorang merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ketika ditanya sesuatu ilmu, karena malaikat saja tidak malu untuk mengucapkan la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah nama-nama barang ini kecuali apa yang kau telah beritahu kepada kami. Faedah berikutnya, bahwa Allah muliakan Adam bil ilmi. Allah muliakan Adam dengan ilmu. Bayangkan, sampai para malaikat disuruh sujud, sampai Adam dimasukkan dalam surga. Ya, ini semua adalah ilmu. Sehingga barakallahu fikum, siapapun dari kita yang dia menimba ilmu agama, kemudian dia mengamalkan dan mendakwahkannya akan dimuliakan oleh Allah. Seingatkan kembali dengan ucapan Imam Syafi'i, man qara al-Qur'ana ala qadruh wa man hafidha al-haditha qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an akan mulia kedudukannya, akan tinggi kedudukannya. Dan barang siapa yang menghafal hadis akan kuat hujahnya, akan kuat pegangannya. Kemudian berikutnya, Allah SWT memuliakan manusia di mana alam semesta ini Allah cipta untuk kemaslahatan manusia. Para malaikat saja Allah tugasi dengan tugas-tugas yang mulia, di antaranya ada yang ngurusi Bani Adam. Ada yang menurunkan hujan, ada yang menumbuhkan tumbuhan dan mencatat amalan. Tapi kita enggak pernah mendengar manusia ditugasi untuk ngurusi malaikat. Ini menunjukkan mulianya manusia. Kemudian, kemuliaan yang disandang oleh seorang karena ilmu dan takwa bisa hilang dengan seorang berbuat maksiat. Sehingga jangan sampai kemuliaan yang ada pada diri seorang, ilmu yang sudah dia sandang, kemudian dia kotori dengan kemaksiatan. Dia kotori dengan kemaksiatan. Bisa jadi seorang tadinya ditokohkan, seorang yang tadinya dikatakan fadilatul ustadz, sering diundang ke sana kemari, ternyata jatuh. Karena apa? Alhamdulillah, misalnya selingkuh misalnya. Masa ada ustadz selingkuh? Misalnya jatuh langsung ke wibawaannya. Ya. Kemudian faedah berikutnya, dosa yang dilakukan karena syubhat dan kesombongan sulit pelakunya untuk bertobat, beda dengan dosa yang dilakukan karena dorongan syahwat. Kemudian faedah berikutnya, orang yang meninggalkan perintah Allah lebih besar dosanya dari orang yang melanggar larangan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Taubat. Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima tobatnya. Dan orang yang baik adalah orang yang senantiasa muhasabah. Orang yang senantiasa mengoreksi dirinya. Tidak merasa dirinya suci. Tidak merasa dirinya punya segala-galanya. Lihatlah Adam Dia sudah bertobat dan Allah terima tobatnya. Tapi dia membawa penyesalan terhadap dosanya sampai hari kiamat. Ini orang yang baik, orang yang selalu dosa dan kesalahannya terpampang sehingga dia ya tersadarkan. Dan terkadang seorang ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian dia bertobat, lebih baik daripada kondisi ketika dia belum pernah berbuat salah. Makanya jangan heran kalau ada sebagian salah mengatakan, terkadang seorang dia masuk surga karena dosa yang ia lakukan, dan seorang masuk dalam neraka karena ketaatan yang dia kerjakan. Apa maksudnya? Maksudnya, orang masuk surga karena kesalahan yang ia lakukan, maksudnya, bahwa dia ketika melakukan kesalahan, dia pun tersadar. Dia bertobat dan dia jadikan pelajaran untuk tidak terulang di masanya, kan? Datang. Kemudian maksud seorang masuk neraka karena ketaatan yang ia lakukan, maksudnya, bahwa orang tadi bisa jadi menyombongkan dengan ketaatannya, ujub dengan ibadahnya, sehingga ketaatan tadi lebur, kemudian dia berbuat dosa dan masuk api neraka. Masyira al-muslimin rahimakumullah, demikian sekelumit apa yang bisa kita ambil faedah, dan tentunya banyak sekali. Di antaranya tadi, bahwa iblis memberi nama-nama yang indah untuk kemaksiatan dan memberi nama-nama yang jelek untuk ketaatan, untuk mengkelabui manusia, untuk menipu manusia. Menamakan pohon yang Adam dilarang mendekatinya dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Iblis melontarkan di lisan-lisan manusia untuk menamakan hasil renten dengan nama bunga, pada itu adalah riba hasil renten. Iblis melontarkan ya kata-kata yang jahat di tengah-tengah manusia, menamakan pezina dengan nama kupu-kupu malam. Iblis melontarkan ucapan-ucapan yang batil di tengah-tengah manusia dengan menamakan khamar sebagai minuman haram, dinamakan ya minuman persahabatan atau syarab ruhi, minuman apa namanya kesegaran. Waliyadu billah, semoga Allah SWT menjaga kita dari godaan syaitan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.